Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Kamis 15 Desember 2022 dibacakan Ardian Syah. Dua desa di Belang Bintang terendam banjir. 23 Rohingya kabur dari penampungan. Kemenak Aceh Besar serahkan bantuan untuk korban banjir Agara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sejumlah desa termasuk lahan pertanian di Aceh Besar Rabu 14 Desember 2022 terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari lalu yang menyebabkan Krung Aceh meluap. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan akibat hujan deras tersebut, dua desa di Kecamatan Belang Bintang yakni Desa Cotluut dan Tepin Bate terendam banjir. Ridwan mengatakan di Cotluut sebanyak 16 kepala keluarga dengan 63 jiwa terdampak banjir. Sementara jumlah rumah yang terendam banjir di Desa Tepin Bate 17 kepala keluarga dengan 62 jiwa yang terdampak. Dijelaskannya banjir yang menggenangi pemukiman warga dan jalan antar desa di Kecamatan Belang Bintang itu di beberapa titik nyaris sepinggang orang dewasa. Hasil kajian petugas penyebab terjadinya banjir salah satunya akibat tiang beton penyangga jembatan Krung Lingka yang berada di tengah-tengah sungai sehingga membuat tumpukan sampah dan dahan kayu tersangkut hingga menghambat laju air. Darlun, 23 orang pengungsi Rohingya dilaporkan kabur dari tempat penampungan sementara di eks kantor imigrasi Loksmawe Selasa 13 Desember 2022. Informasi tersebut diperoleh dari pihak UNHCR saat melakukan pengecekan jumlah pengungsi Rohingya dari eks kantor imigrasi Jalan Medan Banda Aceh, Dusun Ule Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Loksmawe. Kapolres Loksmawe AKBP Hengki Ismanto SIK membenarkan informasi kaburnya Rohingya. Menurutnya hingga saat ini jumlah pengungsi Rohingya yang berada di eks kantor imigrasi Loksmawe 229 orang, saat ini hanya tertinggal 206 orang. Informasi yang dihimpun pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa pihak keamanan melakukan patroli di seputar gedung eks kantor imigrasi menemukan bekas tapak kaki yang menempel di dinding pagar tembok. Pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, petugas keamanan melakukan pencarian dan melaporkan kepada pihak UNHCR soal Rohingya yang melarikan diri. Dalam kejadian ini, pihak yang menangani pengungsi seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi ketika Rohingya terdampar di Aceh. Menurut catatan Serambi saat menempati Balai BLK Loksmawe di Kampung Menasame, Kecamatan Muara II, kasus Rohingya kabur terjadi puluhan kali. Seharusnya UNHCR dan IOM harus meminta TNI Polri untuk memperketat pengamanan bagi pengungsi. Apalagi mereka seperti sudah direncanakan kapan waktunya untuk dijemput dan akan kabur dari tempat penampungan di Loksmawe. Sudarlun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kankemenak Kabupaten Aceh Besar H. Salman Arifin SPD MAG yang diwakili Kasubag Tata Usaha H. Khalid Wardana SAG MSI menyerahkan sumbangan donasi untuk korban banjir bandang Aceh Tenggara sebesar Rp20 juta rupiah. Donasi Kemenak Aceh Besar ini secara simbolis diserahkan kepada Kankemenak Aceh Tenggara H. Saiful SHI di kantor Kemenak Aceh Tenggara di Kuta Cane, Kamis 15 Desember 2022. Khalid Wardana SAG MSI mengatakan sumbangan ini dari seluruh ASN Kemenak Aceh Besar sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap korban bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, khususnya Aceh Tenggara. Sebelumnya, jelas Khalid Wardana, Kemenak Aceh Besar telah menyerahkan sumbangan untuk korban bencana alam banjir di Tamiang dalam bentuk uang tunai, alat tulis, laptop, printer, dan pakaian layak pakai di kantor Kemenag Aceh Tamiang. Kegiatan Kemenag Aceh Besar Peduli juga sebagai salah satu serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti atau HAB Kementerian Agama ke-77. Darlun sepanjang 20 meter tanggul di Kampung Daya Beah, Kecamatan Lima Pidi, jebol pada Kamis 15 Desember. Peristiwa ini terjadi akibat curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir sehingga puncaknya pada Kamis dini hari, tanggul di tepi sungai Beah ambruk. Anggota DPRK Pidi Tengku M. Khaizir yang juga putra daerah setempat bersama unsur Muspika, Mukim, dan Gesi setempat meninjau lokasi tersebut. Politisi PNA asal Beah ini meminta pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWS agar membangun kembali tanggul yang jebol. Lantaran hal ini sangat mengkhawatirkan masyarakat setempat. Ia juga mengatakan dampak dari tanggul jebol ratusan hektar sawah di Beah terendam dengan usia padi yang baru 2 bulan. Beah merupakan wilayah pinggiran dan terpencil di ibu kota Delima Pidi. Wilayah ini terletak di kaki perbukitan dan juga memiliki penduduk padat. Sementara itu Camat Delima, Karniadi, dan TKSK menyebutkan daerah yang paling parah dilanda banjir adalah di Kampung Krungcot dengan total rumah terendam hingga 20 unit. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak tengah diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta Kamis 15 Desember 2022. Ia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Surabaya. Sahat tiba di gedung KPK pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap KPK pada Rabu 14 Desember 2022 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat bersama 3 orang lainnya. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan mengatakan saat ini 4 orang yang ditangkap di Surabaya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim. Melalui pemeriksaan ini, tim KPK juga mencari pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam terkait dugaan suap alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD. Informasi tangkap tangan itu sebelumnya dibenarkan Ketua KPK Firly Bahuri. Menurutnya, Sahat diduga melakukan dugaan korupsi terkait dana hibah ke kelompok masyarakat. Pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam upaya paksa tersebut. Uang ini menjadi barang bukti dugaan tindak pidana korupsi suap. Darlun, supporter timnas Maroko dilaporkan bentrok di 2 negara yang berbeda yakni Belgia dan Prancis pada Kamis 15 Desember dini hari. Di Belgia, sekitar 100 supporter Maroko dilaporkan bentrok dengan polisi Brussels usai Singa Atlas kalah 2-0 dari timnas Prancis. Dilansir dari Reuters, para supporter timnas Maroko dilaporkan melemparkan kembang api dan objek lain di barisan polisi dengan perlengkapan anti huru hara. Polisi merespon dengan meriam air dan gas air mata. Polisi menahan beberapa supporter. Akan tetapi bentrokan tersebut hanya berlangsung singkat dan tidak menyebabkan kerusakan yang serius. Sementara itu di Prancis, supporter timnas Maroko dilaporkan bentrok dengan pendukung timnas Prancis di Montpellier. Bentrokan yang terjadi usai timnas Maroko ditaklukkan timnas Prancis dalam semifinal Piala Dunia di Qatar tersebut menewaskan seorang bocah laki-laki. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat mengatakan bocah tersebut tertabrak dengan keras oleh sebuah mobil di kota. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 15 Desember 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.